إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين A'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarhu Al-Qawaid Al-Arba' karya Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan Al-Qaidah Al-Thaniyah, Qaidah yang kedua. InsyaAllah sekarang kita akan lanjutkan memasuki Qaidah yang ketiga. Yaqulu Al-Mu'allif, berkata Al-Mu'allif, yaitu penulis matan, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Rahimahullah. Al-Qaidah Al-Thalithah, Qaidah yang ketiga dari Al-Qa'id Al-Arba', anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang dikala itu mereka mutafarriqin, berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Diutus kepada kaum musyrikin yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah berbeda-beda. Minhum man ya'budul malaika, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ya, kepada para malaikat. Nanti disebutkan dalilnya oleh muallif. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin, dan di antara mereka ada juga yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asyjara wal ahjar, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan dan batu-batuan. Ya, nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Ada yang beribadah kepada malaikat, ya. Ada yang beribadah kepada para nabi, ya. Semisal orang-orang Nasara beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kaum Yahudi beribadah kepada Uzair. Ada juga yang beribadah kepada orang-orang soleh, ya, kaum musyrikin. Arab ada yang beribadah kepada berhala yang namanya Al-Lat. Ya, Al-Lat itu disebutkan dalam tarikh, dia adalah nama seorang pria yang soleh di masa jahiliyah. Kemudian diibadai, dibuat berhalanya dan diibadai. Ada juga yang beribadah kepada pepohonan, ya. Di antaranya berhala yang namanya Al-Uzza. Ini bentuknya pohon. Ada juga yang beribadah kepada batu, ya. Di antaranya berhala yang bernama Manat. Itu bentuknya batu. Jadi berbeda-beda mereka. Ada yang beribadah kepada orang soleh, Lat. Ada yang beribadah kepada pohon, Al-Uzza. Ada yang beribadah kepada batu, Manat. Ya. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka pula kaum musyrikin ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, sehingga tidak sedikit. Kalau kita lihat nama-nama orang musyrik atau juga sebagian yang kemudian masuk Islam, ada yang namanya Abdusyams. Ya. Ada yang bernama Abdusyams karena sebagian mereka beribadah kepada matahari. Maka bagaimana Rasulullah SAW menyikapi mereka semua yang berbeda-beda berhalanya tadi, sesembahan mereka berbeda-beda. Di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah memerangi mereka semua. Memerangi mereka semua yang beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada nabi, yang beribadah kepada orang-orang soleh, beribadah kepada pohon, batu, bintang, bulan dan matahari, semuanya diperangi oleh Rasulullah SAW. Walam yufarrik bainahum, dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka. Oh, yang diperangi yang beribadah kepada pohon saja. Oh, yang diperangi ya, kaum musyrikin yang beribadah kepada batu saja. Kalau yang beribadah kepada malaikat, nabi dan orang-orang soleh tidak boleh diperangi. La, ya, tidak. Rasulullah memerangi mereka semua. Dan ini terbukti. Ya, bisa kita ketahui di dalam kitab-kitab sirah. Ya, sejarah bagaimana peperangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Waqatiluhum, Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini di dalam surat Al-Anfal. Waqatiluhum, dan perangilah mereka semuanya, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sehingga makna ayat adalah, dan perangilah mereka semua, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kufar, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sampai agama itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Di dalam ayat ini umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memerangi kaum musyrikin, memerangi orang-orang kufar semuanya, ya, tidak membedakan apa yang mereka ibadahi selain Allah, ya. Tapi Allah perintahkan untuk memerangi mereka semua sampai tidak ada lagi kesyirikan, dan sampai ibadah agama itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat di dalam surat Al-Anfal. Ada ayat yang serupa di dalam surat Al-Baqarah, ya. Hanya bedanya tidak ada lafaz kulluhu. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ikhwan fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Ini ya, kaidah yang sangat penting di dalam kita memahami tauhid dan memahami bahaya kesyirikan. Akan tapi yang perlu untuk kita ketahui di dalam kita memahami ayat-ayat yang seperti ini, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum musyrikin, kaum kufar, maka tetap kita harus memahami ayat-ayat yang semisal ini di dalam bingkai madhab salafi, madhab ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu tidak semua orang-orang kafir atau orang-orang musyrik halal untuk diperangi. Tidak semua orang-orang kafir boleh untuk ditumpahkan darahnya. Sebagaimana yang sudah kita belajari dan sering kita ulang di dalam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, ya, dan dalam pembahasan-pembahasan kitab yang lainnya, bahwasanya di antara madhab Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah adalah bahwasanya orang-orang kafir itu jenisnya bermacam-macam. Ada 4 jenis orang kafir. Yang pertama kafir harbi, kafir yang memang boleh diperangi. Dan yang sisanya yang 3 adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir, orang musyrik yang tinggal di negara kaum muslimin tapi mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Mereka menyerahkan jizyah, ya, kepada pemerintah muslim dengan balasan mereka dilindungi, ya, dijaga jiwanya dan hartanya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas hartanya, sehingga mereka diberikan jaminan keamanan tinggal di negara kaum muslimin. Ini kafir dhimmi, tidak boleh diperangi kemudian, ya. Tidak boleh kemudian setelah membaca ayat ini misalnya, oh kalau gitu boleh, ya, dengan perintah yang disebutkan di dalam ayat ini kita boleh menumpahkan darah orang-orang kafir yang ada di negeri ini, ya. Maka yang seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Begitu juga kafir mu'ahad atau musta'man atau musta'min. Kafir, orang kafir dari luar negeri kaum muslim masuk ke negeri Islam tapi dengan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin atau dari penduduk negeri muslim tersebut. Maka hukumnya tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya. Jiwanya terjaga, begitu pula hartanya. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bagi barang siapa yang membunuh orang kafir yang telah mendapatkan jaminan keamanan untuk tinggal di negeri muslim, dan menyebutkan bahwasanya itu adalah termasuk dosa besar, ya, dan ancamannya berat. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, atau dalam lafadznya lain, audimiyan, lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang telah mendapatkan jaminan keamanan, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Tidak akan bisa mencium bau jannah, ya. Besar ini ancamannya. Diancam tidak bisa mencium bau jannah, ya, apalagi masuk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga sekali lagi di dalam kita memahami ucapan muallif di sini bahwasanya Rasulullah memerangi semua orang musyrik, tidak membeda-bedakannya, memerangi semua orang kufar tanpa membeda-bedakan. Maksudnya adalah, ya, orang kafir, orang musyrik yang memang pantas untuk diperangi. Dan Rasulullah SAW ketika itu posisinya sebagai penguasa, sebagai pemerintah. Nah, ini sekaligus harus kita pahami dengan baik, ketika jihad itu ditegakkan, di antara syaratnya harus di bawah komando atau bendera pemerintah muslim, ya. Tidak boleh kemudian individu-individu rakyat menegakkan jihad tanpa izin dari pemerintah, tanpa izin dari penguasa. Tidak boleh. Harus di bawah izin penguasa, pemerintah, dan di bawah perintah atau komando mereka, ya. Nah, seperti itu. Sehingga jangan sampai kita terjatuh pada pemikiran menyimpang orang-orang khawarij, orang-orang teroris yang sekarang sedang gencar, sedang marak, ya, yang baru-baru ini terjadi di negeri Turki, ya. Seorang polisi bahkan di negeri Turki itu membunuh duta besar dari negeri kafir, dari Rusia. Ini adalah amalan yang tidak sesuai dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Duta besar itu masuk ke negeri Turki yang di, apa, tidak lain adalah negara Islam dengan mendapatkan jaminan keamanan. Tidak boleh kemudian ditumpahkan darahnya, dibunuh. Tidak boleh. Ya. Haram hukumnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah di masa hidupnya, duta besar itu kan tidak lain adalah utusan dari negeri lain, ya, datang menjadi utusan, menjadi mediator antara dua negeri tersebut. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di masa hidupnya, ya, beliau seorang nabi dan rasul mendapatkan utusan, ya, menerima utusan dari nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku sebagai seorang nabi, mengirim utusan menemui Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah membunuhnya? Ya, tidak. Rasulullah tetap menjaga, ya, tidak menumpahkan darahnya, tetap, ya, menjaga jiwanya dan hartanya. Rasulullah bersabda, kalau seandainya boleh hukumnya untuk membunuh utusan, maka niscaya aku akan membunuh kalian berdua. Tapi syariat Islam melarang itu semua. Ya, syariat Islam adalah syariat yang penuh dengan keadilan dan sikap amanah. Ya. Islam sangat jauh dari yang namanya sikap khianat. Nah, seperti itu. Sehingga fenomena yang terjadi baru-baru ini, yaitu pembunuhan duta besar yang ada di Turki sana, duta besar dari negeri Rusia yang tidak lain adalah negeri kafir, ini adalah perkara yang haram, ya, kemungkaran. Tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan manhaj salafi, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Kita baca syarah dari kaidah yang ketiga ini. Asy-syarhu qala asy-syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala asy-syarhu aqul hadhihi al-qa'idah tatadamman, saya katakan bahwasanya kaidah ini mengandung beberapa hal. Awalan, hal yang pertama atau perkara yang pertama, bayanu halin nas hina bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Penjelasan tentang kondisi manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Wa hadhihi al-halu annahum mutafarriquna fi ibadatihim. Dan kondisi yang dimaksud adalah bahwasanya mereka, yaitu manusia yang di zaman Rasulullah diutus kepada mereka, mereka berbeda-beda di dalam urusan ibadahnya. Faminhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budun nabiyyin, di antara mereka pula ada yang beribadah kepada para nabi. Wa minhum man ya'budus syamsa, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari wal qamar dan bulan. Ila ghairi dzalik, dan masih banyak yang lain. Tadi ya, ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada batu dan sebagainya. Ada juga yang beribadah kepada jin, ya. Nah, tsanian, perkara yang kedua yang bisa kita simpulkan dari kaidah yang ketiga ini, bima amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam nahwa haula'il musyrikin, dengan apa Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi orang-orang musyrik tersebut. Apa perintah Allah kepada nabinya di dalam menyikapi orang-orang musyrik tersebut? Wal jawabu, dan jawabannya, annallaha amarahu biqitalihim jami'an. Jawabannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memerangi mereka semua, dalam artian tidak membedakan jenis kesyirikannya. Apakah beribadah kepada malaikat, apakah beribadah kepada pohon, apakah beribadah kepada nabi, ataukah kepada batu, ya, tidak dibedakan. walam yufarriqu bainahum, dan tidak membedakan di antara mereka. Li anna ibadatihim syirkun ma'allah, karena ibadah yang mereka lakukan, peribadatan mereka adalah kesyirikan, ya, menyekutukan Allah. Wasyirku wa in ikhtalafat wijhatuhu fahuwa kufrun billah. Dan yang namanya kesyirikan itu, walaupun berbeda-beda arahnya, berbeda-beda berhalanya, fahuwa kufrun billah, tetap kesyirikan itu adalah kekufuran kepada Allah. Kama yuqal al-kufru millatun wahidah, sebagaimana yang dikatakan, ungkapan yang sering disebutkan, al-kufru millatun wahidah, kekufuran itu agama yang satu. Agama yang satu, walaupun berbeda-beda jenis kekufurannya, tapi yang namanya kufur itu ya satu, ya, keluar dari Islam. Faraqibul kufri kafirun, waraqibu syirki musyrikun, dan pelaku kekufuran adalah kafir, sedangkan pelaku kesyirikan adalah musyrik. Wa dalilu dzalikum hadhil ayah, dan dalilnya adalah ayat ini dalam surat Al-Anfal tadi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa ayatul baqarah nahwuha, dan di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang semisal, ya, ada sedikit perbedaan lafaz saja. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, maknanya hampir sama. Dan terperangilah mereka semua sampai tidak ada kesyirikan, fitnah adalah kesyirikan, dan sampai agama itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad amara Allah Subhanahu wa taala nabiyahu wal mu'minin, dan Allah telah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, biqitalil kuffar, untuk memerangi orang-orang kafir. Ala ikhtilafi ma'budatihim asyirkiyah, dengan perbedaan yang ada pada ibadah-ibadah mereka, ya, dengan perbedaan sesembahan-sembahan mereka yang ada. Wa in kana ba'duhum ya'budullaha wa ya'budu ghairahu bal julluhum ya'budunallaha wa ya'buduna ghairahu, walaupun sebagian mereka ada yang beribadah kepada Allah, ya, tetap beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Bahkan mayoritas mereka, kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau perangi, mayoritasnya tetap beribadah kepada Allah. Tapi mereka selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Ya. Jadi bukan orang-orang musyrik itu yang tidak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Bahkan beribadah kepada Allah, tapi selain beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Yaitu menyekutukan peribadatan dan diserahkan kepada selain Allah. Wathanian, hadzal qital lahu ghayah, ma ghayatuhu allati yantahi ilaiha. Perkara yang berikutnya adalah bahwasanya peperangan ini, peperangan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, lahu ghayah, ada tujuannya. Ma ghayatuhu allati yantahi ilaiha, apa tujuan dari peperangan yang diperintahkan Allah tersebut? Tujuan yang ingin dicapai. Ghayatuhu awalan, tujuannya adalah yang pertama, dhahabus syirk, au dhahabus syirk hatta la takuna fitnatun, yaitu hilangnya kesyirikan sampai tidak ada lagi fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah. Fasamma syirka fitnatan lima fihi minat tanazu' wat tabaghud. Dan kesyirikan itu dinamakan sebagai fitnah, disebut pula sebagai fitnah, karena kesyirikan itu mengakibatkan adanya tanazu', perselisihan di kalangan manusia, wat tabaghud, dan kebencian. Ya. Kesyirikan adalah sebab munculnya perselisihan, perpecahan dan kebencian di antara manusia. Karena dulu sebenarnya Nabi Adam dan keturunannya berada di atas Islam, ya. Berada di atas agama tauhid. Sampai muncul kesyirikan di masa Nabi, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Adapun sebenarnya manusia ini di atas agama tauhid, ya. Nabi Adam, mulai Nabi Adam sampai generasi yang berikutnya, ya, disebutkan diantaranya menyebutkan sampai 10 generasi baru kemudian terjadi kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh, ya. Sehingga dengan munculnya kesyirikan tersebut, ya, muncullah perselisihan di antara manusia dan kebencian. Wasani, tujuan yang kedua dari diperintahkannya memerangi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan adalah ikhlasuddin lillah. Wala yakbalullahu ta'ala ibadatan khalataha syirkun. Tujuan yang kedua adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dan Allah tidaklah menerima sebuah ibadah yang tercampur dengan kesyirikan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah yang tercampur padanya kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.